Berikan hatiku yang kau pinjam. Jangan berpura-pura menyayangiku dengan senyum manis dan kata palsu. Terkadang aku hanya diam. Jangan biarkan kenangan kita kembas. Tuhan katakanlah terkadang aku hanya diam. Jangan biarkan kenangan kita kandas. Tuhan katakanlah kau pinjam.